بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، ماذا أخذنا في شرح هذا البيت؟ شرع من قبلنا شرع لنا، ذكرنا شرطين، من يذكر هني؟ نعم، الشرط الأول أن يرد هذا في شرعنا، أي أن يثبت هذا في شرعنا. الثاني أن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه، فإذا جاء لكن ليس عن طريق شرعنا فهذا لا يقبل ولا يرد. وإذا جاء في شرعنا وجاء في شرع ما يخالفه فنحن متعبدين بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فتح الله عنك. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مؤلف berkata rahimahullah, walaysa masru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madzkur. Setiap perkara yang dalam syariat kita tidak disebutkan maka tidak disyariatkan. Dan tadi sudah disebutkan bahwa syariat sebelum kita untuk menjadi syariat kita, bisa diamalkan dalam syariat kita, itu harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama bahwa syariat tersebut terdapat dalam syariat kita. Kemudian berikutnya bahwa syariat tersebut tidak diselisihi oleh syariat kita. Kalau perkara-perkara atau syariat yang terdahulu terdapat dalam syariat kita kemudian diselisihi oleh syariat kita, maka kita beramal dengan syariat kita. نعم نعم، تفضل أنت يا شيخ. أي نعم، عندنا أمور ثلاثة قلنا: مقاصد، نعم نعم، فالمقاصد كالصلاة، والوسائل المشي إليها، والزوائد الرجوع من الصلاة إلى بيته. نعم، وقلنا عندنا قاعدة وهي الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة. نعم، فتح الله عليك. Kemudian kaidah berikutnya, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukm lizawaidi. Hukum wasilah atau jalan menuju sesuatu seperti hukum tujuannya. Ambillah hukum ini untuk perkara-perkara tambahan. Dan pada bait ini Syekh telah menyebutkan di sana ada tiga perkara yang perlu kita perhatikan, bahwa di sana ada tujuan, ada wasilah atau perantara, dan ada penyempurna. Dan wasilah maupun penyempurna itu hukumnya bisa dihukumi seperti tujuan tersebut. Dan tujuan tujuan itu saya tadi menyebutkan contohnya seperti sholat. Kemudian wasilah atau perantara seperti orang pergi menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian penyempurna seorang yang dia kembali ke masjid. Nah, نعم، هذا البيت، البيت الأول والبيت الثاني. نعم، فيه ماذا؟ الخطأ والنسيان والإكراه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه في حقوق الله، لأن حقوق الله مبنية على العفو. أخطأ أو نسي أو أكره قلبه مطمئن بالإيمان، لكن في حقوق العباد المشاحة. فتح الله عليك. نعم نعم، Kemudian kaidah berikutnya, wal khata'u wal ikrahu wa nisyanu, bahasanya kesalahan, kemudian keterpaksaan dan lupa, Rob kita, sesembahan kita yang Maha Pengasih itu memaafkannya. Ini kita perlu perhatikan di sini ada tiga perkara, yaitu kesalahan, kemudian keterpaksaan dan lupa. Inilah yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan hadis yang antum lihat, yang antum dengar tadi, bahwa diangkat pena atas umat ini. Itu disebutkan di situ diantaranya orang-orang yang mereka terpaksa atau lupa, ataupun mereka juga misalnya salah. Dan perkara yang tiga ini perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang dimaafkan oleh Allah. Perkara yang tiga ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang berkaitan dengan hak manusia, maka ini tidak masuk dalam bait ini, karena hak sesama manusia itu dibangun di atas kebakhilan atau kekikiran. Nah, من يذكر لي؟ نعم يا أخي. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، مثل أكل الدود على حدة فهذا محرم، لكن أكل الثمرة وقد يكون فيها دود فهذا غير مقصود، أي أكل الدود يصح. وكذلك بيع الحمل، فهل يصح بيع الحمل؟ لا يصح، لكن بيع الناقة والبقرة وهي حامل يصح. نعم، فتح الله عليك. Kemudian bait yang berikutnya, dan di antara hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan tabah, yaitu perkara-perkara yang mengikut, ia bisa ditetapkan hukumnya jika diikutkan dengan yang lain, meski hal itu tidak bisa ditetapkan bila berdiri sendiri. Dan contohnya tadi sudah antum dengar, yaitu seperti memakan ulat. Pada asalnya ulat itu diharamkan, akan tetapi ketika dia mengikuti buah misalnya, dan kita makan buah tersebut, maka buah tersebut itu halal walaupun di dalamnya ada ulat. Nah, نعم هذا معناه العادة محكمة، القاعدة الفقهية عند الفقهاء، وهو أن كل ما ذكر في الكتاب والسنة ولم يأتي له تحديد في الشرع فنرجع فيه إلى العرف، لكن إن جاء له حد في الشرع فالعبرة بالشريعة. نعم، مثاله وعاشرهن بالمعروف وإن كنتم مرضى أو على سفر، كذلك المرض والسفر والعشرة بالمعروف. فتح الله عليك. نعم. Kemudian yang berikutnya, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukman min as-syar'i syarifi lam yuhad, bahwasanya urf itu diamalkan dengannya jika hukum dari syariat ini datang dan tidak membatasinya. Dan tadi sudah disebutkan bahwasanya kaidah ini telah disebutkan oleh para ulama, yaitu al-adatu muhakkamah, bahwasanya adat itu bisa diamalkan. Dan perkara-perkara yang tidak dibatasi oleh syariat, yaitu seperti wa'asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan ma'ruf, yaitu mempergauli istri dengan ma'ruf, di sini tidak dibatasi oleh syariat, tidak ditentukan oleh syariat apa itu yang ma'ruf, bagaimana perbuatan-perbuatan baik terhadap istri, maka kembalinya kepada urf, kepada adat kebiasaan. Begitupun masalah sakit dan safar, itu tidak dibatasi dalam syariat, kembalinya kepada adat kebiasaan. Nah, قبل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هو ما يقوله بعض الناس من أن من استعجل الشيء قبل آنه أو آنه عوقب بحرمانه، مثاله يقتل والده مثلا، لماذا؟ حتى يرث. فهل يرث هذا؟ لا، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. فكيف يستعجل الإرث بقتل الأب؟ يحرم من الإرث. نعم. Kemudian kaidah yang berikutnya, mu'ajilul mahdzuri qabla anihi qadaba bil khusrani ma hurmanihi. Orang yang menyegerakan hal yang dilarang sebelum waktunya itu sungguh memperoleh kerugian serta keharaman. Dan kaidah ini, kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama, manistajala qabla anihi, istajala syai'. Manistajala syai'a qabla anihi uqiba bihurmanih. Barang siapa yang dia terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, maka dihukum baginya, yaitu diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Contohnya seperti seseorang yang dia ingin mendapatkan warisan, yaitu anak ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya, kemudian dia terburu-buru untuk mendapatkan warisan tersebut dengan melakukan keharaman, yaitu membunuh orang tuanya. Maka orang yang seperti ini, ini tidak diberi warisan. Nah. التحريم إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، فالفعل باطل. وإذا كان يعود إلى أمر خارج فالفعل صحيح وعليه إثم هذا الأمر الذي هو خارج. مثاله الآن الغش في البيع كبيرة، فلو باع مع الغش البيع صحيح وعليه إثم الغش، لكن باع بعد نداء الجمعة الثانية على من تلزم الجمعة فالبيع باطل. صلى بغير وضوء، الوضوء شرط فالصلاة باطلة، لكن صلى وعليه عمامة حرير، لبس الحرير محرم داخل وخارج الصلاة، فالصلاة صحيحة وعليه إثم لبس الحرير داخل وخارج الصلاة. قال إذا كان التحريم عائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فهذا الفعل باطل. إذا أمر خارج فالخارج عليه الإثم والداخل اللي هو الفعل صحيح. وضربنا مثال بالمعاملات وبالعبادات. نعم. Kemudian وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نعم. Kalau sesuatu yang diharamkan datang pada zat amalan itu atau syaratnya, maka amalan tersebut menjadi rusak dan menjadi kacau. Dan contohnya tadi sudah diberitahukan Syekh bahwa keharaman itu ada yang kembali kepada zat amalan itu sendiri dan ada yang kembali kepada syarat daripada amalan tersebut. Keharaman yang kembali kepada zat amalan tersebut ataupun syaratnya, maka amalan itu rusak. Dan di sana ada larangan dalam beribadah, akan tetapi larangan itu berkaitan dengan apa? Atau datang dari luar terhadap amalan tersebut. Larangan itu datang dari luar yang berkaitan dengan amalan tersebut. Contoh-contohnya tadi sudah disebutkan oleh Syekhnya, seperti dalam syariat kita dilarang untuk jual beli dan di sana ada ghis, yaitu tipu, menipu. Akan tetapi menipu ini datang dari luar jual beli, datang dari luar jual beli, tidak terdapat pada jual beli tersebut atau syaratnya. Maka seorang yang dia menjual dan di situ ada tipu, ada penipuan, maka jual beli itu sah, akan tetapi yang terdapat di dalamnya penipuan, dia mendapat dosa. Kemudian ini contoh yang larangan yang datang dari luar ibadah. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh seseorang yang dia jual beli setelah azan yang kedua pada hari Jumat. Kaum muslimin atau syariat ini datang mengharamkan orang-orang yang jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat. Barang siapa yang dia jual beli pada hari Jumat setelah azan kedua, dan ini orang-orang yang dilazimkan baginya untuk melaksanakan hari Jumat, untuk melaksanakan sholat Jumat, bukan perempuan. Ini termasuk masuk di sini laki-laki. Maka jual belinya tersebut, apa jual belinya tersebut itu batal, rusak. Tidak seperti yang pertama tadi. Begitupun contohnya yang lain, seorang yang dia sholat tanpa wudu, sholat tanpa wudu. Larangan ini larangan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bahwa syarat sah sholat dia harus berwudu. Maka larangan ini kembali kepada apa syaratnya, dan sesuatu larangan yang kembali kepada syarat, maka amalannya itu tidak sah, batal. Contoh yang lain, perkara larangan yang datang dari luar ibadah. Seseorang yang dia sholat kemudian dia memakai imamah. Imamah ini dari apa? Dari sutrah yang dilarang dari syariat. Sutrah ini tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan sholat. Dilarang akan tetapi tidak berkaitan dengan sholat itu sendiri, dan tidak berkaitan dengan syarat sholat itu sendiri. Maka orang yang sholat dengan memakai imamah dari sutrah, padahal sutrah itu diharamkan, sholatnya itu tetap sah. Akan tetapi dia mendapat dosa karena dia memakai imamah dari sutrah. Nah. إذا تعدى عليه إنسان أو صال عليه صائل ماذا يصنع؟ يدفع بالتي هي أحسن، وإذا لم يندفع هذا إلا بالقتل قتل. مثال: الآن رجل في بيته نائم وجاء لص ودخل إلى هذا البيت، فماذا يصنع صاحب البيت؟ يدفع هذا اللص بالتي أحسن. إذا كان لا يندفع إلا بالقتل يقتل ولا شيء عليه. الآن رجل محرم، في حال الإحرام جاء حمار وحش وهجم عليه، فهذا المحرم قتل هذا الحمار على شيء، مع أنه صيد لا شيء عليه، لكن ننظر في هذا الدفع، هل دفع بالتي أحسن؟ قال نعم دفع بالتي أحسن، ما يمكن كان يندفع هذا الحمار إلا بالقتل وإلا لقتل الرجل. الآن يأتيك إنسان ويريد أن يمر بين يديك وأنت تصلي ولديك سترة، فماذا تصنع؟ تضربه؟ لا، تدفع بالتي هي أحسن، شيء فشيء. مفهوم؟ نعم. تعيد البيت. يعني يضمن إذا كان يستطيع أن يدفع بالأقل هو دفع بالأشد. نعم. Kemudian bait yang berikutnya, wa mutlifu mu'dhihi laysa yadbanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsan. Seorang yang membinasakan yang mengganggunya atau menyakitinya, maka dia tidak menanggung beban, tidak bertanggung jawab, yaitu setelah dia mencegahnya dengan yang lebih baik. Misalnya seorang yang dia sedang tidur, tiba-tiba ada seorang pencuri yang masuk di dalam rumah. Kemudian pencuri ini tidak bisa dicegah, tercegah dari perbuatannya tersebut kecuali dengan membunuhnya. Jadi dia cegah dengan yang lebih rendah, tidak bisa, akhirnya dia membunuhnya. Maka orang seperti ini tidak menanggung apa-apa, dia tidak bertanggung jawab. Kemudian contoh yang lainnya, seseorang yang dia misalnya dalam keadaan ihram, yaitu seorang yang ihram melaksanakan misalnya haji, kemudian ada hewan yang menerkamnya, maka pada saat itu dia harus apa? Harus mencegahnya dengan yang lebih baik. Dia mencegahnya dengan perbuatan yang lebih baik. Kalau tidak bisa tercegah hewan tersebut, hewan buas tersebut, kecuali dengan membunuhnya, maka tidak apa-apa dia membunuhnya. Akan tetapi kalau dia bisa mencegahnya dengan yang lebih kecil, akan tetapi dia mencegahnya dengan yang lebih besar, maka orang tersebut itu harus bertanggung jawab, harus mengganti apa yang dia hilangkan tersebut. Yaitu misalnya tadi binatang yang menerkamnya tadi waktu ihram, misalnya dia masih bisa tidak membunuhnya, akan tetapi dia cegah dengan perkara yang lebih besar, yaitu membunuhnya, maka dia harus bertanggung jawab, harus menanggung beban atas perbuatannya tersebut. العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وهذا يأتي في درس الأصول، أصول الفقه. صيغ العموم يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول أن صيغ العموم سبعة: ما دل على العموم بمادته، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، والمفرد إذا أضيف، وأل التي للاستغراق كما ذكر المؤلف، وأل العهدية إذا كان المعهود عام. مرة أخرى، صيغ العموم ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنها سبعة: ما دل على العموم بمادته، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. نعم. Dan sekarang kita membahas permasalahan mungkin berkaitan dengan usul. Di sini disebutkan wa'al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi, bahwasanya al alif lam itu memberi manfaat, yaitu umum, yaitu pada apa? Pada kata majemuk atau kata tunggal seperti alim. Umum sebagaimana disebutkan oleh ulama bahwasanya kalimat umum itu adalah lafaz yang mencakup semua bagian-bagiannya tanpa ada batasan. Dan telah disebutkan tadi Muhammad Syekh Muhammad Ibn Suri Al Utsaimin mengatakan bahwasanya umum itu memiliki apa, memiliki tujuh tanda, tujuh alamat. Dan di sini sudah disebutkan oleh Syekh bahwasanya yang pertama yaitu apa yang menunjukkan pada lafaznya atau pada katanya, apa yang terdapat pada katanya atau lafaznya yang menunjukkan umum. Seperti apa? Seperti kul, terus kafah, qatibah, jami', ini semuanya kalau diartikan bahasa Indonesia ini semuanya apa? Semua atau menyeluruh. Tsani asma' asy-syart. Kemudian yang kedua yaitu asma usart. Bagi yang belajar belajar usul atau nahwu, di sana ada asma usart, yaitu nama-nama syarat. Asma istifham. Kemudian asma istifham, nama-nama istifham atau nama-nama pertanyaan. Al asma mausula. Kemudian nama-nama mausul. An nakira fi siyaq an nahi aw an nafi aw al syart aw al istifham al inkari. Kemudian suatu kata yang nakirah, yang tidak menentu, datang dalam konteks apa? Dalam konteks syarat, syarat atau nafi atau istifham ingkari. Wal mufrad idza udhif. Yang berikutnya an-nakira idza udhifat mufradan kanat aw majmu'ah. Kemudian kalau nakirah itu diidhafakan baik kepada yang tunggal ataupun yang majmu'. وكذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من ال الاستغراقية. Kemudian yang disebutkan juga mu'alif di sini yaitu alif lam istighraqiyah, yaitu alif lam yang menunjukkan cakupan. Wa tu'raf hadhihi al bi an tuhdhaf wa yahil mahallaha kull wa istaqim al kalam. Dan kita bisa mengetahui alif lam ini menunjukkan umum, alif lam istighraqiyah ini yang mencakup semuanya. Ini bisa diketahui dia bisa memberikan faedah umum. Kalau kita misalnya menghapus kata alif lam di depan, kita tempatkan lafaz kul, maka bahasanya itu tetap tidak berubah, bahasanya tetap bisa dimengerti. Misalnya, wal 'asri innal insana lafi khusr. Wal 'asri inna kull insanin lafi khusr. Istiqam al kalam? Na'am. Idza hadhi al istighraqiyah. Contohnya apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Al insan di sini innal insan, sungguhnya manusia, al di depan itu istighraqiyah, yaitu mencakup semua manusia. Alif lam di situ di al insan, alif lamnya itu mencakup alif lam istighraqiyah. Kapan kita tahu bahwasanya alif lam itu istighraqiyah, yaitu mencakup semuanya? Kata alif lam di depan itu kita bisa hapus dan kita bisa ganti dengan kata kul, yaitu semua manusia. Thaniya thnaini idhuma fil ghar. Thaniya thnaini idhuma fi kulli ghar la istaqim al kalam. Idhan huna al laysat istighraqiyah. Naam. Contohnya juga, contoh yang tidak masuk alif lam istighraqiyah, sanyasna ini idhuma fil ghor. Ini menyebutkan tentang Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di dalam gua. Fil ghor. Al ghor di sini, gua di sini, alif lamnya itu tidak bisa kita ganti dengan kul, yaitu tidak semua apa, tidak semua gua, akan tetapi gua tertentu. Maka alif lam yang ada di al ghor ini bukan al istighraqiyah. Nah. ذكرنا أسماء الشرط واستعمال الاستفهام والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط واستفهام الكالي. نعم، هذا كله صيغ العموم، وذكرنا سبعة. نعم. نعم. المفرد إذا أضيف نعمة الله، هل هي نعمة واحدة؟ لا، نعم. نعم. يaitu di sini sebutkan contohnya juga yaitu mufrad kalau diidhafakan. Seperti ni'matullah, yaitu ni'mat di sini katanya kata yang mufrad. Akan tetapi ketika diidhafakan kepada Allah, maka yang dimaksud di sini bukan hanya satu nikmat. Ni'matullah bukan satu nikmat saja. Akan tetapi nikmat di sini ketika disandarkan kepada Allah menunjukkan bahwasanya nikmat itu banyak. Yang walaupun pada asalnya kata nikmat itu hanya satu nikmat. Akan tetapi karena disandarkan, diidhafakan, maka menjadi nikmat tersebut yaitu dengan berbagai macam nikmat, yaitu banyak sekali. Nah. Idzan hadhihi as-siyagh al-'umum. Dzakarha lak al-mu'allif hatta ta'rif wa tuqa'id qa'idah an al-ashl al-'ibra bi'umum al-lafz la bi-khusus as-sabab. Nعم. قال di sini mu'allif menyebutkan alamat-alamat umum ini supaya antum mengetahui di sana ada kaidah al-ibrah bi umumi lafz la bi khususi sabab. Bahwasanya ibrah itu yang dilihat ya apa? Yang dilihat keumuman lafaznya, keumuman lafaz, keumuman kata, bukan yang dilihat itu berkaitan dengan kekhususan sebab. Wa yajib al-amal bi umum nusus al-kitab was-sunnah hatta ya'ti dalil 'ala at-takhsis. Na'am. Dan kita wajib beramal dengan keumuman dari nas-nas dari Al-Qur'an dan Sunnah sampai datang suatu dalil penghususan dari keumuman tersebut. Na'am. هذه قاعدة نافعة. لو قال لك قائل هذه الصلاة أي صلاة الظهر عندما صلاها الإمام هي باطلة، فماذا تقول؟ تقول لا، هذه الصلاة صحيحة مقبولة أو لا الله أعلم، القبول وعدم علم عند الله، لكن نحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. لماذا هذه الصلاة صحيحة؟ لأن الإمام أتى فيها بالشروط والأركان والواجبات وانتفت عنه الموانع، وأنت تدعي البطلان لابد أن تأتي بدليل على هذا. جاء هذا الرجل وباع إنسان سيارة، في اليوم الثاني جاء المشتري إلى البائع وقال أنا ما أريد هذا البيع. قال لا، هذا البيع صحيح، تمت الشروط والأركان واجبات وانتفت الموانع، ما أرد هذه السيارة لأن البيع صحيح. الإقالة أمر آخر، لكن البيع صحيح ولا يستطيع أن ينقض هذا البيع إلا بدليل، مفهوم؟ نعم. إذن القبول وعدم علم عند الله، فكيف نعرف أن فلان صلاة صحيحة وحج صحيح أم لا؟ أن يأتي بالشروط والأركان والواجبات تنتفع عنه المنع. ولهذا ذكر العلماء في كل عبادة شروط وأركان واجبات وموانع، مفهوم؟ نعم. فإذا تمت الشروط والأركان واجبات وانتفت الموانع فالعبادة صحيحة، نحكم عليها بالصحة، وإن اختل شرط أو ركن ويقدر على أداء فالعبادة باطل. صلى الإمام ولم يقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة، صلى بغير وضوء فالصلاة باطل. نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. Bahwasanya hukum itu tidak akan sempurna sampai terkumpul padanya setiap syarat, hilang darinya apa penghalang-penghalang. Jikalau ada seorang yang datang, kemudian antum misalnya sudah salat zuhur dan dia berkata salat antum tidak sah, maka antum berkata kepadanya salat saya sah, salat saya sah, karena semua syaratnya kemudian penghalang-penghalangnya itu hilang semua. Dan tadi sudah disebutkan saya bahwasanya kaidah ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat sekali, kaidah yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Kemudian tadi syekhnya juga membicarakan masalah apa, rukun, kemudian wajib-wajib, kemudian syarat-syarat sholat. Misalnya seorang yang dia tidak mendatangkan syarat atau kemudian rukun, maka sholatnya itu tidak sah. Adapun seseorang yang dia misalnya melaksanakan sholat dan sudah terkumpul padanya syarat-syarat, penghalang-penghalang sudah dihilangkan, maka kita hukumi perbuatannya itu dengan yang zahir bahwa sholatnya tersebut sah. Akan tetapi berkaitan diterimanya amalan tersebut atau tidak, maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahuinya. Akan tetapi kalau kita berbicara masalah sah atau tidak sah, maka salatnya tadi itu sah. Nah. هذه القاعدة تقدمت معنا في أن الإنسان إذا كان يقدر على فعل العمل كما أمر الله لا بد أن يأتي به كاملا، وإذا كان لا يقدر عليه بالكلية سقط عنه كالصيام مثلا، وإذا كان يستطيع على البعض دون البعض وكان الفعل يتجزأ جاء بالذي يستطيع إذا كان يتجزأ، وإذا كان لا يتجزأ سقط عنه كالصيام. نعم، تقدم معنا. استمر. نعم. نعم، الإذن من الشرع. في الآن في ساكت يا شيخ ويفعل البات الشيء. خلاص خلاص نعم نعم نعم. طيب اقرأ. لا ارجع ما هو مشكلة الموجود هذا اقرأ. شرحنا وكل ما نشاء عن المأمور فذاك أمر ليس في مضمون بالمضمون. الآن القاضي يحكم مثلا على القاذف بماذا؟ بالجلد صح؟ نعم. فالآن عندما أخذ يجلد هذا القاذف مات هذا القاذف. الآن عندما جلدناه بإذن الشارع أم لا؟ إذن لا نضرب، مفهوم؟ نعم. لكن لو ضرب هذا الأخ فلان من الناس مأذون له في ضربه، هنا هل ننظر هل هذا يضرب هذا في حد من حدود الله لكن بقضاء القاضي وبأمر السلطان؟ نعم، إذن لا يضمن حتى لو مات، وإذا كان بغير إذن يضمن، مفهوم؟ نعم. أنت الآن وأنت تصلي ولديك سترة وأراد إنسان أن يمر بين يديك فدفعت هذا بالتي أحسن، مجرد ما دفعت هذا سقط ومات، تضمن؟ لا تضمن، لأن هذا مأذون، مفهوم؟ أي نعم. قال kemudian yang berikutnya wakullama nasya'anil ma'zuni fadaka amru laisa bil ma'zuni, yaitu setiap apa-apa yang dikerjakan yang terbangun di atas izin maka perkara tersebut itu yaitu dia tidak apa tidak menangguh bertanggung jawab. Tadi sudah disebutkan misalnya seorang qadhi dia telah menghukumi si fulan misalnya dicambuk, kemudian si fulan tersebut dicambuk ternyata dia meninggal, maka orang yang menyambuk tersebut itu telah mendapat izin dari qadhi, maka orang yang dicambuk ketika meninggal dia tidak bertanggung jawab, dia tidak menanggung apa-apa. Kemudian contoh yang lainnya seseorang yang dia memukul manusia yang lainnya, maka dilihat apakah ketika dia memukul dia mendapat izin dari qadhi, dari hakim. Kalau dia mendapat izin dari qadhi memukul seseorang dan ternyata seseorang itu meninggal, maka dia tidak bertanggung jawab, ini tidak layadman, yaitu tidak mengganti. Adapun kalau dia melakukan atau memukul tanpa izin dari syariat, maka dia harus bertanggung jawab. Begitu pula misalnya seorang yang dia sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba ada yang lewat di depannya, dia langsung mencegah orang tersebut, ternyata misalnya orang tersebut langsung jatuh dan meninggal, maka orang yang menghalang orang yang lewat di depannya tadi itu telah mendapat izin dari syariat untuk menghalangi setiap orang yang lewat di depannya. Ternyata qadarullah orang yang dihalanginya tadi meninggal karena misalnya jatuh, maka orang yang menghalangi tadi itu tidak bertanggung jawab. Nah. Allah alam, يعني نكتفي بهذا المقدار وبعد العصر إن شاء الله تعالى نكمل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.